Bapak Ibu sekalian, shalom. Saya kadang-kadang kalau menyanyi, kadang-kadang membuat saya makin takut. Ya. Salah satu pujian kita tadi, terus terang bagi saya itu satu pergumulan. Tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Saya tidak tahu apakah betul ini. Ya. Karena apa? Terlalu banyak keinginan kita, betul? Ya. Jadi kadang-kadang antara pujian dengan kenyataan kadang-kadang bertolak belakang. Ya, terus terang saya punya banyak keinginan. Ini kadang-kadang perjuangan, ini kadang-kadang pergumulan. Ya. Kita katakan tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Ya. Apakah betul itu? Ya, sebenarnya kadang-kadang pujian itu juga membuat kita banyak kita tidak jujur. Ya. Ya, betul ya. Ada lagi pujian, ya, ya, hanya ini Tuhan persembahanku sedikit sekali. Ya. Saya kadang-kadang takut menyanyikan itu, apakah betul hanya itu yang ada? Ya. Ya. Maka saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pagi ini saya mengajak saudara membuka Alkitab dua ayat. Yang pertama, 1 Korintus pasal yang ke-15. Maaf, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita garis bawahi supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia. Ayat yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa dikatakan situ? Untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya apa? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Memang tatkala saya terima tema ini, sepertinya sesuatu yang negatif. Ya. Siklus hidup yang sia-sia. Ya. Dan kenyataan memang terlalu banyak hidup ini kita jalani dengan keadaan apa? Yang sia-sia. Maka ada sebuah pujian, saya senang lagu itu. Dikatakan apa? Ku tak mau hidup percuma. Ya. Betapa indah, betapa menyenangkan hidup ini kalau kita sudah tahu untuk apa saya hidup. Ya. Di Pematang Siantar ada seorang ibu yang saya sungguh belajar banyak dari beliau. Umurnya sudah 97 tahun. Ya. Ya. Dia merupakan istri Epos pertama HKBP. Umurnya sudah 97 tahun. Ya, ya. Pendengarannya sama sekali tidak ada. Sudah sama sekali tidak punya pendengaran. Tapi satu yang saya melihat, ya, ia menikmati satu kehidupan yang begitu bahagia, hidup yang begitu tenang, hidup yang begitu tenteram. Dalam usia sudah 97 tahun, masih pimpin PA tiap Rabu pertama, Rabu ketiga untuk janda-janda pendeta. Dia katakan apa? Dulu anggota PA-nya 32 orang. Sekarang tinggal 25. Karena apa? Satu-satu diangkat. Lalu dia katakan apa? Saya tidak tahu Pak Pendeta kapan saya diangkat. Dan tiap kali saya ingat dia, itu membuat saya rasanya terlalu malu saya. Betapa malunya saya kalau saya sudah kurang semangat untuk melayani. Jadi kadang-kadang kalau sudah kurang semangat, saya ingatlah opung itu. Ya. Dalam usia 97 tahun, ya, saya masih naik mobil pelayanan. Kalau dia naik angkot. Ya. Jadi kalau dia sudah berdiri di depan rumahnya di gerbang, itu supir angkot sudah tahu. Supirnya itu turun, lalu tuntun dia naik mobil, antar. Ya. Nah saya percaya bahwa betapa bahagianya hidupnya. betapa indahnya hidupnya. Karena apa? Ia tahu untuk apa dia hidup, ia mengerti untuk apa dia hidup. Pertanyaan untuk kita pagi ini, untuk apa sih kita hidup? Apa sih tujuan hidup kita? Kalau kita hidup tanpa tujuan, hidup ini akan menjenuhkan, hidup ini akan membosankan, hidup ini akan sangat melelahkan. Tapi tatkala kita sudah mengerti, mengapa saya hidup, untuk apa saya hidup, apa tujuan hidup saya, maka saya sangat bersyukur. Ya. Di dalam Tuhan dan oleh karena kemurahan Tuhan, saya sudah menemukan untuk apa saya hidup. Maka sampai hari ini, saya menikmati hidup ini betapa indah, betapa menyenangkannya. Betapa indah. Ya. Dari dua ayat yang kita baca tadi. Ya. Yang pertama, tatkala kita mengaku Yesus Kristus telah mati bagiku. Mengingatkan kita, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup bagi Tuhan. Amin. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Tatkala Kristus melahirkan kita kembali, tatkala kita mengalami bagaimana ia tersalib bagi kita, tatkala kita mengalami bagaimana ia mengubah hidup kita. Luar biasa, saudaraku. Ya. Tuhan tidak mau hidup kita hidup tanpa tujuan. Tuhan tidak mau hidup kita hidup tidak punya arti, tidak punya tujuan. Maka saya harap, ya, kita tidak masuk ke dalam tema siklus hidup yang sia-sia. Amin. Kita tidak masuk dalam kehidupan siklus hidup yang sia-sia. Ya, ya. Maka saya melihat, berbicara tentang mengerti tujuan hidup, berbicara mengerti arti hidup ini, adalah menyangkut tatkala kita berjumpa dengan Tuhan. Dan tatkala kita menikmati hidup dalam Tuhan. Hanya orang yang hidup dalam Tuhan, hidupnya tidak akan masuk dalam siklus yang sia-sia. Ya, ya. Dan kalau kita belajar dari Paulus, ya, secara khusus pagi ini saya mengajak saudara, bagaimana Paulus itu keluar daripada siklus hidup yang sia-sia. Ya. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 1, ayat 12-26, saya menemukan tiga hal yang perlu kita belajar dari Paulus. Orang yang mengerti bagaimana Kristus mati. Orang yang mengerti bagaimana Tuhan menciptakan dia baru dalam tujuan Tuhan. Maka ada tiga hal jadi catatan yang kita belajar dari Paulus. Yang pertama adalah komitmennya bagaimana menjalani hidup. Komitmen itu kita temukan dalam Filipi pasal 1, ayat yang ke-12. Dalam surat Filipi pasal 1, ayat yang ke-12, berbunyi demikian, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa? Bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Hidup yang mengakibatkan, hidup yang menyebabkan Injil maju. Jadi kalau kita tidak mau menjalani siklus hidup yang sia-sia, mari kita miliki komitmen ini. Apa yang terjadi atasku ini justru telah apa? Menyebabkan kemajuan Injil. Entah berapa lama pun kita hidup, entah bagaimanapun situasi hidup yang kita jalani, yang penting pastikan itu berakibat untuk Injil maju. Nah, saya percaya, itulah hidup yang paling bernilai, itulah hidup yang paling berkualitas, itulah hidup yang paling berarti, itulah hidup yang berakibat untuk Injil maju. Ya. Mari kita belajar, adakah hidupku telah berakibat untuk Injil maju? Apa yang terjadi? Jadi Rabu yang lalu, satu jam sebelum saya khutbah, wah firman Tuhan sungguh memberkati saya. Roh Kudus itu ingatkan apa yang terjadi menyebabkan Injil maju. Jadi minggu lalu saya di Kalimantan Barat selama 8 hari. Hari terakhir itu ya, saya dapat berita yang secara manusia kurang menyenangkan. Ya, ya, ya. Jadi saya sudah dari Sintang, ya, lalu dari ke Ngabang, Ngabang ke Ketapang, dari Ketapang masuk ke pedalaman. Dalam perjalanan, satu jam lagi sebelum saya khutbah, ya, saya dapat berita bapak mertua meninggal. Ya, bayangkan satu jam lagi sebelum khutbah, dan saya cukup dekat dengan bapak ini. Ya, ya. Tiga minggu lalu, saya kembali dari Gunung Sinabung, pengungsi Gunung Sabung, saya masih sempat singgah di rumah, berdoa dengan beliau. Ya, ya. Luar biasa, jadi bolak-balik telepon. Istri saya telepon, ini sudah mau khutbah ini. Tapi ayat ini luar biasa. Apa yang terjadi atas kota justru telah menyebabkan kemujaan Injil. Dan tatkala saya sampai di lokasi, ya, itu gerejanya besar, penuh, sampai keluar penuh manusia. Ya. Dan luar biasa. Saya secara pribadi saya bersyukur. Tuhan berikan saya semangat. Saya bisa berkhotbah 1 jam 5 menit. Ya. Dan tadi ada altar call. Begitu banyak orang mengalami zaman Tuhan. Dan ada seorang ibu mengatakan apa? Oh, puji Tuhan, kakiku sembuh, kakiku sembuh. Rasanya bahagia luar biasa. Ya. Ya. Jam 1 tengah malam. Ya. Melewati hutan-hutan. Ya. Ya. Ya. Untuk mengejar pesawat pagi-pagi di Ketapang. Ya. Ya. Rasanya bahagia sekali. Ya, sampai di Ketapang, terbang ke, dari Ketapang ke Pontianak, Pontianak Jakarta, Jakarta Medan. Jadi sampai di Medan jam 9 malam. Ya, tapi ada satu kebahagiaan. Ya, tatkala saya melihat wajah almarhum itu, seperti saya melihat kemuliaan Tuhan. Satu kebahagiaan. Ya, memang pertama agak sedikit, saya karena sebenarnya Kamis itu, ya, saya terbang ke Manado. Ya, sudah beli tiket pulang pergi dengan istri saya, akan ketemu di Jakarta, hangus itu semua tiket. Ya. Tatkala saya telepon ke Manado, mereka kata, udah Pak, Bapak batal aja ke Manado, Bapak ke Medan saja dulu. Ya, namanya ada kedukaan. Ada satu kebahagiaan. Ya. Maka saya makin mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Yohanes 4 ayat yang ke-34 itu, rezekiku ialah melakukan kehendak Allah. Makananku ialah melakukan kehendak Allah. Ya. Saudaraku, saya percaya. Makin kita belajar melakukan kehendak Allah. Dan saya tahu, kehendak Tuhan itu hanya dua. Ya. Matius 24 ayat yang ke-14, setiap orang harus dengar Injil. 2 Petrus 3:9, orang berdosa diselamatkan. Saya percaya hanya itu kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Ya, ya. Maka lewat komitmen Paulus kita belajar. Ya. Tatkala Paulus mengalami tantangan, tatkala Paulus mengalami tekanan, bahkan ia diancam, tapi ia punya komitmen dalam Kisah Rasul. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 19. Kita baca Kisah Rasul pasal 19. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 19. Ya, Paulus katakan apa? Ayat yang ke-9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam satu penglihatan. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman. Jangan diam. Ya, ya. Maka ini luar biasa komitmen Paulus. Ya. Jangan takut. Teruslah memberitakan Injil. Inilah yang membuat Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 9, 16. Itu keharusan bagiku. Celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Saudaraku, ada tekanan, ada hambatan, ada pergumulan. Tapi mari kita belajar apa? Jangan pernah berhenti memberitakan Injil. Amin. Karena apa? Itu makanan. Itu rezeki. Artinya apa? Orang yang berhenti memberitakan Injil sama artinya orang berhenti makan. Betul ya? Orang yang berhenti melakukan kehendak Allah berarti apa? Berhenti makan. Kalau orang berhenti makan apa? MPP, mati pelan-pelan. Maka sudah lihat, bagaimanapun pertobatan seseorang, bagaimanapun iman seseorang, kalau tidak melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan, percaya saudaraku, akan mati. Akan mati. Saya rindukan jemaat kita semua. Nikmatilah melakukan kehendak Tuhan itu rezeki. Amin. Nikmatilah keterlibatan kita dalam pemberitaan Injil itu makanan. Paulus punya komitmen. Apa yang terjadi atasku telah apa menyebabkan kemajuan Injil. Ya. Ya. Yang kedua, kita belajar dari Paulus. Ia punya satu motivasi yang luar biasa dalam hidup. Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Sama-sama kita bacakan, saya harap ini pun menjadi kerinduan kita. Ini pun menjadi perjuangan kita. Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tidak salah kita punya keinginan, sesuatu keinginan. Tapi hendaknya keinginan kita itu disertai dengan satu motivasi apa? Biarlah Tuhan dipermuliakan. Amin. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Tidak salah kita punya cita-cita, rumahku makin besar, gajiku makin besar, penghasilanku makin banyak. Tidak salah. Tapi apakah dalam tujuannya apa supaya Tuhan dimuliakan? Apakah supaya lewat keberhasilanku Tuhan dimuliakan? Jadi tidak salah kita punya keinginan. Keinginan, wah nanti rumahku lebih besar. Supaya apa? Supaya di rumah itu kami bisa bersama-sama banyak menyembah Tuhan. Amin. Biarlah mobilku makin besar apa? Supaya apa? Supaya lebih banyak orang bisa melayani Tuhan. Saya juga sudah berapa bulan berdoa. Tuhan, berikanlah aku mobil yang lebih besar. Ya, ya, ya. Kadang-kadang banyak ibu bapak jemput kami. Mobil saya kecil sekali. Ya, ya, ya. Saya punya keinginan itu. Saya punya keinginan, ya. Tuhan, aku rindukan Tuhan supaya mobilku lebih besar. Tidak salah. Tapi dengan tujuan apa? Bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kemegahan, tapi bagaimana Tuhan dimuliakan. Ya. Bangunlah hidup kita, bangunlah bisnis kita, bangunlah rumah tangga kita, bangunlah pelayanan kita apa? Dalam tujuan apa? Tuhan dimuliakan. Nah saya percaya, di mana Tuhan dimuliakan, saya percaya berkat itu pasti Tuhan curahkan. Di mana Allah dimuliakan, saya percaya berkat itu pasti dicurahkan. Maka motivasi kita. Motivasi. Ya. Jadi walaupun tadi puji Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Ya. Ya. Bukan salah punya keinginan, punya begini, punya begini, punya begini. Tapi yang penting apa? Tuhan dimuliakan. Ya, ya. Karena apa saudaraku? Ya. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Kamu telah dibayar dengan tunai. Kamu telah dibayar dengan lunas. Karena itu muliakanlah Tuhan. Amin. Ya. Jadi ingat darah Yesus mengingatkan kita bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan. Memang beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh satu gereja ya, untuk membahas tentang satu topik. Ya. juga diundang ada dokter. Itu membahas masalah merokok. Wah, setelah tanya jawab rame. Ya, pada waktu dokter uraikan dari segi kesehatan, mereka kata, Pak, ternyata nyatanya banyak dokter yang merokok. Waktu saya uraikan dari segi firman Allah, kata, Pak, nyatanya banyak pendeta yang merokok. Memang jawabannya itu kembali kepada motivasi kita. Ya, karena 1 Korintus pasal 10 ayat 23-24 Paulus katakan apa? Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak semua membangun. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak semua memuliakan Tuhan. Maka ditutup dalam ayat 31, entah engkau makan, entah engkau minum, entah engkau melakukan sesuatu, lakukan semua untuk memuliakan Tuhan. Ini. Jadi mari kita jalani hidup ini apa? Harus dalam motivasi apa? Tuhan dimuliakan, Tuhan dimuliakan, Tuhan dimuliakan. Luar biasa indahnya, luar biasa menyenangkannya. Ya. Luar biasa menyenangkannya. Ya. Ya. Lalu yang ketiga, yang kita belajar bagaimana kita menjalani siklus hidup ini supaya tidak menjadi sia-sia. Ya. Ya. Rasa tanggung jawab kita. Memiliki rasa tanggung jawab. Kita baca Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu, perhatikan apa? Tetapi lebih perlu untuk tinggal dalam dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya apa dikatakan situ? Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. 15 tahun yang lalu, ya, mertua saya sudah mempersiapkan diri untuk bagaimana ia mati. 15 tahun yang lalu. Ya. Jadi sudah siapkan semua. Tatkala istri saya kasih buku, itu bukunya karangan Billy Graham. Siap menghadapi kematian. Tadi saya kata, wah tidak sopan lah, masa kasih buku sama orang tua seperti ini. Tapi buku itu luar biasa jadi berkat untuk dia. Ya. Sehingga dia sudah mempersiapkan semua, termasuk mempersiapkan bagaimana ia menghadap Tuhan, termasuk mempersiapkan kalau dia tinggalkan harta bendanya, semua sudah diatur. Ya. Jadi mana rumahnya, di mana tanahnya, di mana tabungannya, semua sudah diatur. Dan semua sudah dinotariskan. Ini bagian ini. Sehingga katakan apa, kalau nanti Bapak meninggalkan tidak repot. Termasuk riwayat hidupnya dia sudah siapkan. Termasuk fotonya dia sudah siapkan. Termasuk kuburannya pun dia sudah siapkan. Termasuk dana untuk nanti pun selama 3 hari catering. Dia sudah siapkan semua. Ya, dia sudah siapkan. Ya, ya. Tiap kali saya ketemu dia katakan apa, itu map di situ. Dia sudah tunjukkan map itu. Di situ semua sudah. Apa yang di map itu. Ya, ya. Lalu tiap kali ketemu apa, kok belum saya dipanggil oleh Tuhan. Saya katakan, Pak, soal dipanggil oleh Tuhan tidak usah dipikirkan. Bapak masih dibutuhkan. Memang dia orangnya aktif. Ya. Senin sampai Jumat itu jam 5 pagi sudah di gereja. Tiap hari. Ya. Tiap hari, bukan sekali seminggu. Ya. Jadi tiap Senin sampai Jumat itu jam 5 sudah di gereja. Ya. Doa. Paling setia ikut PA. Dan tiap hari itu ia mengisi TTS dari gereja. Ya, ya, ya. Dan saya lihat kemarin apa, pada waktu pemakamannya Jumat yang lalu. Luar biasa manusia. Ya, ya. Pada waktu sekian banyak pendeta mengangkat peti jenazahnya, ya, termasuk sampai ke kuburan. Semua orang menyaksikan, orang ini, Bapak ini, luar biasa sudah jadi berkat. Termasuk dikatakan apa, ini hamba Tuhan yang jadi teladan. Begitu dia ambil gaji, belum pernah ambil gaji langsung pulang ke rumah, langsung ke gereja, perpuluhannya langsung diserahkan. Sampai ia pensiun, pensiun dia guru SMA, dikatakan apa? Begitu ambil pensiunnya, tidak pernah pulang ke rumah, langsung ke gereja. Ya, ya. Jadi saya bangga. Maka istri saya paling tua, tatkala kami kumpul kakak beradik, saya katakan apa? Teladan bapak ini harus menyemangati kita untuk menjadi berkat. Paulus katakan apa? Dalam keyakinan ini, tahulah aku sekarang, aku akan diam bersama kamu, aku akan tinggal dengan kamu apa? Supaya kamu makin maju. Pastikan saudaraku, hidup kita ini membuat orang maju imannya, amin. Mengapa saudara bergereja di sini? Pastikan apa? Kehadiranmu membuat gereja ini maju. Itu kebahagiaan. Kalau kita tidak punya tujuan seperti ini, dimanapun kita berada, tidak akan pernah menyenangkan. Ya, saya pernah layani seorang bapak, 2 tahun 7 kali pindah gereja. Datang tanggung ya, 2 tahun 7 kali pindah gereja. Lalu saya katakan, Pak, wah hebat sekali Pak. Kok Pak bisa pindah-pindah? Kata Pak, saya belum menemukan yang cocok. Saya katakan apa? Sampai Yesus datang, kau tidak akan pernah menemukan yang cocok. Tidak akan pernah menemukan pendeta yang cocok. Tidak akan pernah menemukan gereja yang cocok. Saya katakan, jangan ke pendeta. Orang suami istri pun banyak tidak cocok. Sudah cocok terus. Ya. Saya memang belum lama rumah tangga, baru 35 tahun. Tapi 35 tahun menjalani rumah tangga, saya katakan, saya pun istri, saya banyak tidak cocok. Ya. Padahal kalau dipikirkan secara manusia, apalagi lah kurangnya. Kami sama-sama satu suku Batak Karo. Rumah kami tetangga. Mertua saya nomor 31, saya nomor 28 di Sibulumai di Medan. Ya, ya. Kami sama-sama pendeta. Karena dulu istri saya sudah kerja di Rumah Sakit Cipto. Dia dulu pegawai negeri. Tapi lembaga kami mengharuskan suami istri itu harus full. Maka ditinggalkan pegawai negerinya. Dia sekolah masuk Teluga. Waktu kami sama-sama mengambil S2 di Jogja, kami satu bangku. Apalagi kurangnya. Tapi banyak tidak cocok. Tapi tidak cocok itu kita belajar. Bagaimana kita mencocokkan diri. Dalam arti apa? Itu tadi. Ya. Dalam keyakinan, tahulah aku kata Paulus, aku akan tinggal dengan kamu, akan diam dengan kamu, supaya kamu makin maju. Saya harap setiap saudara yang hari ini duduk di sini, pastikan kehadiranmu di gereja ini membuat gereja ini maju. Indah, menyenangkan. Maka dalam Filipi pasal 2 ayat 4, Paulus katakan apa? Janganlah tiap-tiap orang hanya memikirkan kepentingan sendiri, tapi pikirkan orang lain. Ya, ya, ya. Jumat yang lalu, tatkala saya pulang dari Medan, ya, ya, saya baru mau berangkat dari Kuala Namu, saya dapat SMS, Pak, kami sangat merindukan kehadiran Bapak. Doakan saudara nanti minggu depan saya berangkat dengan tim ke tempat yang sama sekali belum ada orang Kristen, itu di Bali. Ya, ada 273 keluarga para pengungsi yang merindukan kehadiran kita. Dan tatkala saya berdoa, saya sejahtera. Dan tatkala saya sampaikan di WA, di grup, ya, langsung ada 3 dokter menanggapi, Pak, kami ikut, Pak. Bagi tujuan, selama 3 hari nanti, tanggal 18 sampai 21 ini, kita akan bersama-sama tengah-tengah pengungsi itu. Ya. Ingat firman Tuhan ini. Ya. Ya. Ada 273 kakak yang sekarang adalah pengungsian. Ya. Ya. Nah, kita akan datang ke sana dengan ada tiga dokter, dengan ada 11 tim kita, akan berangkat. Saya rasa ini suatu kebahagiaan. Walaupun capek, saya katakan saya masih capek. Ya, karena 8 hari di Kalimantan Barat, ya, dari satu tempat ke tempat lain, itu pun capek. Ya, baru pulang dari Medan, tambah lagi, ya masih banyak urusan-urusan keluarga. Ya, tapi tadi kalau saya sampaikan istri saya, ini gimana, ini ada permintaan untuk kita ke Bali. Katakan, Bu, udahlah itu aja dulu, tak usah pikirkan keluarga. Ya, padahal setelah Bapak meninggal, Ibu tahun lalu meninggal, banyak diurus. Tapi saya katakan, firman Allah kata kepada, jangan urusanmu menjadi penghalang. Jangan kepentinganmu menjadi penghalang. Pikirkan orang lain. Dan satu yang saya belajar. Tatkala kita merelakan diri kita untuk memikirkan orang lain, Tuhan sudah memikirkan kita. Tatkala kita mengulurkan tangan untuk membantu orang lain, saat yang sama Tuhan sudah sedang mengulurkan tangannya. Saudaraku, mari kita belajar di sini. Ya. Supaya tema ini tidak membuat kita jatuh ke dalam siklus hidup yang sia-sia. Ingat, Yesus sudah mati untuk kita. Amin. Kita tidak hidup itu di sini, tapi kita hidup bagi Tuhan. Ingat, yang Tuhan mau adalah apa? Hidup kita tidak pengangguran, hidup kita tidak sia-sia. Tuhan siapkan kita pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu adalah apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan saya ingin tutup. Satu-satu belajar itu Mazmur pasal 25 13 itu. Makin kita mengerti kehendak Allah dan makin kita taat melakukan kehendak Allah, makin kita memahami kehendak Allah dan makin kita hidup masuk kehendak Allah. Firman Tuhan katakan apa? Orang itu menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya mewarisi bumi. Luar biasa. Ya. Orang itu menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya mewarisi bumi. Saudara mau bahagia? Percaya saudaraku. Belajar mengerti kehendak Allah. Siapkan dirimu untuk hidup melakukan kehendak Allah. Maka Mazmur 25, 13 itu pasti menggenapi. Engkau akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucumu akan mewarisi bumi. Ya. Ya. Tiga hal yang menjadi komitmen Paulus hari ini. Kita juga boleh menjadi komitmen kita. Yang pertama, pastikanlah hidupmu membuat Injil maju. Rumah tanggamu buat Injil maju. Bisnismu membuat Injil maju. Pekerjaanmu buat Injil maju. Yang kedua, pastikanlah menyangkut seluruh segi hidup kita ini Tuhan dimuliakan. Jangan keluar daripada panggilan itu. Jangan bergeser daripada panggilan itu. Darah Yesus sudah dicurahkan untuk menebus kita. Dengan tujuan apa? Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Jangan pikirkan yang tidak memuliakan Allah. Jangan ucapkan yang tidak memuliakan Allah. Jangan kerjakan yang tidak memuliakan Allah. Jangan melangkah yang tidak memuliakan Allah. Ya. Tatkala kita memikirkan sesuatu, uji apakah ini memuliakan Tuhan. Tatkala kita merancangkan sesuatu, pikirkan apakah ini memuliakan Allah. Tatkala kita berbuat sesuatu, uji apakah itu memuliakan Tuhan. Kalau tidak memuliakan Allah, stop. Berhenti. Nah saya percaya saudaraku, itu bukti hormat kita kepada Tuhan. Jangan sia-siakan darah Yesus, amin. Jangan sia-siakan darah Yesus. Yang ketiga, pastikan di mana kita hadir, kehadiran kita membuat orang maju imannya. Di mana kita hadir, pastikan kehadiran kita membuat orang diberkati, hidup jadi berkat. Dan saudaraku, saya ingin sampaikan bahwa luar biasa kalau hidup kita menyenangkan Tuhan itu, luar biasa jadi berkat. Ya. Kalau kita jadi berkat, luar biasa menyenangkannya. Ya. Maka saya teringatlah firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 itu. Biasa ayat itu dibacakan sebelum kantong kolekte jalan. Sudah tahu isinya apa? Mungkin supaya isinya lebih banyak, dibacalah ayat itu. Padahal ayat itu bukan ayat kolekte. Isinya apa? Adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Saudaraku, itu bukan ayat kolekte. Tapi itu menunjukkan apa? Bahagianya hidup kita, sejahteranya hidup kita, tenangnya hidup kita, apabila hidup kita membahagiakan orang lain. Jadi ayat ini memang, ini ayat pernikahan saya dulu. Dan sampai hari ini itu menjadi kunci buat kami. Satu yang saya lihat bahwa 35 tahun kami menikah. Satu yang saya bersyukur. Belum pernah sekalipun saya menyesal. Mengapa dia jadi istriku? Dan saya tanya istri saya, apakah kamu pernah menyesal? Saya jadi suamimu, dikatakan saya tidak pernah menyesal. Kuncinya tadi itu. Ya. Karena khutbah pendeta dulu, waktu kami diberkati. Khutbahnya singkat sekali. Dikatakan apa? Saudara sastra, kalau engkau mau menjadi suami yang berbahagia, berjuanglah bahagiakan istrimu. Lalu dia katakan kepada istri saya namanya Deli, Deli, kalau kau mau menjadi istri yang berbahagia, berjuanglah bahagiakan suamimu. Itu kuncinya sampai hari ini. Saudara mau bahagia? Kita mau bahagia? Pastikan hidup kita berarti untuk orang lain. Pastikan hidup kita jadi berkat orang lain. Percaya saudaraku, pasti saudara bahagia. Dan anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan.